Palakuanna, Suho, Hondongam, Sapulo. Diokai Sarea, dem mesa tau isanga Cornelius, mesa punggawana sohodadu, todi sangai sohodadu Italia. Tau ia to'o, tomi mannan namin kahea lanyan puang ala ta'ala, susi duka inggan na kasapuanna. Siumpa moloi to Yahudi na ben na kaaka, anna maksambajar liu. Pisa watu umbaik la tetek talung kahuwem, maka leso na ita sule mesa malaika na puang ala ta'ala, tama banuan na nama kadenawa. O Cornelius. Yod liulion nindo malaika, sitonda kamahiasan na nama kadenawa. Kuhingin debata. Natimbain nindo malaika nawa. Inggan na sambajammu solapak PBMmu, sule langan olona puang ala ta'ala ananakila lainko. Temo law suwa sanaka-naka tau lekbak lako yope, laun tambai mesa tau isanga Simon Sidiwan Petrus. Toho di banuanna pak jamalolo isanga Simon diobihi lekbo. Tapana lekbo indo malaika, untambain dua sabuak na namesa soho dadun na handan tomeman nilan na lalak na solana pada indo pasapi na. Natulasa mi inggan nindo nawa ang malaika, manenasway lako yope. Masya nang baik tanya Allah, ia lalanda ulah kuyo pintu totalu. Waktu itu to'o, lanyan papa banua Petrus mak sambajam. Tak den pada satadea, muhela mengande sabuk mane mahasan di patoka kinande, pisananna nasi dindilipi. Ia naitan tibuk kalanyi, anna tuhun niya bumay susi samping kalluk bak, di petoke ya pak sikunna, di lolohan tihanduk dokolona. Ia naitan dia mak hupa-hupa olok-olok mak biti apa, olok-olok tisolok anna mak hupa-hupa dasi. Nahingin kamahan awa. Oh Petrus, bangun ko. Tunu yang namun diasan ni. Sapo natimba Petrus nawa. Tak sugali apolek debata. Aka pempon dadingku, tak punala pidengkuan dekinande indo dipemaliin nala diande. Ia nahingi poleong kapenduan nawa. Inggan na napemapian na puang ala ta'ala, tak malala na pemali hupatau. Pentalu na sule mak patem, annamane tiaka isule langit-langit indo sampim. Maha sampi mak papusak-pusak Petrus na pasalu-salui penawa aka amo kalembasan nindo naita, ia sulehan nindo to nasua Cornelius diobak babala banuan na, aka walin na pekutanaan nindo banua. Yang pak kadain taulan nindo banua nawa, yang kende banua sinonge Simon indo sidiwan Petrus, mahasaliu pina pasalui penawa Petrus indo puha naita, ya mak kadahan penawa maseho nawa. Oh Petrus, dengan talu tau sulung piako. Kek deungko, tuhungko doko, amu pengkalau lek bak sola, daung pengobandak penawammu, mu yang namuissa mu uatai atau Yahudi, aka kau suai sule indo tau. Ya tuhumi Petrus doko, anamak kade laku indo to sule nawa. Kaun tu indo tumpia, akaun tungka sule. Natimbain nawa. Pesuan akan Cornelius, mesa punggawana sohdadu, tomeiman nana tomengkahya lengan puang ala ta'ala, nana pak kaseleasan to Yahudi. Puhan napak tulai mesa malikak maseho na puang ala ta'ala, nasuang pepetambai kola kebanuan na, anna male nahingi pak tulakmu. Ya nawami. Lumai kuak banua, akalain de pakiak manibengi. Masiai, bangon nim, anna mengkalai solain toto sulen tambai, anna sanakanaka pitoyo peto matapak napasola. Masya pole, sulay lako kaisarea, yulambi ang Cornelius sola sapunna, ang nasanaka-naka sola na to natambay, mahasa mesa mangampa. Sulay na Petrus, natamuin Cornelius ang namakbalingun to di olona na pinumbay. Sapo tapa na pake de Petrus, ang nanawan ni? Ke de ko, akakaw duka, mesa tabiasa. Napasindong matula-tula, lekbak sihan tamabanwan na, yulambi ang buda tau makhempum. Ya mak kadal laku indo tau buda nawa. Muisan nak mua, na pemali punala to Yahudi la silombun tau tayan na to Yahudi dapa kaya latama banwanna. Sapok puha mak napaitai anna napak tulai puang ala ta'ala tak mak kau lamalo sangai tau sengak kadake batu tak maseho. Yan to'o anna ahu mak sule tento mai. Dadi laku kutanai kuat temo. Aka kasuhungan na anon tambaya. Natimbain Cornelius nawa. Apa umbingin na temo? katinan ini tetet talu kahubem. Masa nak mak sambajan ilam banua. Ya pisanana deme satau kek dek dioloku pangkah hapu hewana. Napak kadayak nawa Cornelius. Nahingyami pengalatala sambajammu. Ananakira lain ku kapak PBMmu laku temase-mase. Suai sana kena katau lek balaku yope lang tambai mesa tau isanga Simon Sidion Petrus. Toho dio banuan napak jamalolo isanga Simon Sidion bihilek bo. Yanto natap pakusuan inde tau napel lambi iku. Ya hung kusule tentu mai sola kamasan nangan penapa. Temo mak mesan kan inde diolo na pengalatala lang pehingi itulak na bengko debata lang tulasan kam. Ya na pahandum Petrus mak tulak nawa. Setonganna maniku pahasi dahi polek temo ku ua puang alata alata denusik lahu patau. Akalaku si mesa-mesa tau ya bonen delino keping kahia ilako puang alata ala anam pugau kamaloloam natahima puang alata ala. Ian to batakana puhana pesuan dipalambikan kami to Israel batakana empat pakahebaan kasilombungan ilan Yesus Kristus depatanna ingganna mak hupatau. Muisanna indo puhana pogau puang Yesus ila lembana Yudea na pahandu deo Galilea puhana pantedosam indo napak pakahebaam Yohanis. Indo puang Yesus to Nasaret puhana lantik puang ala ta'ala anana bempe na pamaseho anak kekuasaan. Muisanto yak diona puang Yesus simak laulaum pogau kamapiaam anam pabono inganna to na pentamai setam akanaulaam puang ala ta'ala. Anak kami untuk sakbinna ingan na indo puhan na pogau ilan lembana to Yahudi anna Yerusalem. Napatihi ya poka jusi tambem. Ilan na lo katalunna napatubo sule puang ala ta'ala mani napak patandan ni lako hupatau. Taya di pak patandan lako ingan na tau senga sapo anggal lo lako kami ingan na kasabina to puhan na tuho puang ala ta'ala. Anasolakan ni puang Yesus mengande puhan na tibangun di melak na to mate. Anasuakan nawa lompak pakai bangku kahai bakati lalasam anu sabi laku ingan na hupatau muua. Yan toto puhana tuho puang ala ta'ala menda di tomah hotok na ma hupatau to tubo ana tomate. Aka yan to na sabi ingan na nabinna puang ala ta'ala nawa menna menna katapa i puang Yesus yan toto la diampuni umpolalang kakuasaan ni lasanganna. Mahasan ni matulak Petrus. Ya na patamain penawa maseho puang ala ta'ala inggan na tumpehingi ikasabian niya to. Inggan na to Yahudi to matapo nindo na pasola Petrus eta to. Sa nyimpil lak muita penawa maseho na to luandu ka puang ala ta'ala lako tau tayan na to Yahudi. Ako hingi indo buda tau umpake mak hupa-hupa basa na palosayan penawa maseho anong pumatande puang ala ta'ala. Ya makalan Petrus nawa. Inde mai tau na ponnoi penapa maseho susikia. Tadi la dempa kalamala lawai ke ditedo isola wai. Dia na suai Petrus ditedo sola sangan na Yesus Kristus. Puhai melawi lako Petrus anamala toh opisanaka nakabengin na sola.